Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita berjumpa dalam program Tafsir Al-Misbah mengenai surat An-Nisa, yang insya Allah pada episode perdana ini kita akan membahas mengenai ayat-ayat pertama dan seterusnya dari surat An-Nisa. Ayat-ayat ini antara lain menerangkan mengenai perintah bertakwa kepada Allah sebagai pencipta manusia, serta perintah berlaku adil terhadap anak yatim. Dan juga ada yang mengatakan bahwa ayat ini berbicara tentang poligami. Terus selanjutnya secara umum akan dijelaskan oleh Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita tidak cuma berdua di sini Pak, ditemani oleh jamaah pengajian, oleh ibu-ibunya cantik-cantik ini. Assalamualaikum ibu-ibu. Dan juga bapak-bapak ya, assalamualaikum. Dari pengajian ATS ISQ, dari pengajian An-Nisa Pengurus Pusat Bayangkari, dan juga pengajian Al-Ikhlas Duta Indah. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Langsung saja kita persilakan kepada Pak Quraisy Shihab untuk memberikan penjelasannya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, kali ini kita akan membahas surah An-Nisa. Surah An-Nisa terdiri dari 167 ayat. Surah ini dinamai juga Surah An-Nisa'il Kubra, Surah An-Nisa yang besar, dalam arti banyak ayat-ayatnya. Ada lagi surah yang lain dinamai juga Suratun Nisa, tetapi Suratun Nisa'is Sughra, Surah An-Nisa yang kecil, yang ayat-ayatnya terbatas, yaitu yang populer dinamai Suratul Talak. Suratul Talak, nama ini jelas berbicara tentang hubungan suami istri, di mana istri dicerai, dan istri itu kan selalu perempuan ya. Oke. Di Suratul Nisa yang akan kita bahas ini memang berbicara banyak sekali tentang perempuan, tentang kehidupan rumah tangga. Secara umum kita dapat berkata kandungan surah ini kita bisa bagi menjadi 5 atau 6 bahasan pokoknya. Yang pertama tentunya kita akan tempatkan persoalan tauhid, keesaan Allah. Di sini ada dibahas tentang keesaan Allah. Yang kedua tentang keadilan. Dalam konteks berbicara tentang keadilan itulah, maka di sini ada diuraikan tentang hak-hak perempuan. Ada diuraikan tentang perlunya berlaku adil terhadap perempuan. Termasuk misalnya pembelaan terhadap mereka dan kaum-kaum lemah selain perempuan seperti anak yatim. Mereka harus diberikan hak-haknya. Perempuan punya hak waris, perempuan punya hak terhadap suaminya, sebagaimana suami punya hak terhadap istrinya. Biasa tuh perempuan lupa haknya, ya kan? Al-Quran datang mengingatkan tentang hal tersebut. Yang ketiga yang dibahas di sini adalah tentang kewajiban taat kepada yang berwewenang. Siapapun yang berwewenang, Anda harus taat kepadanya. Walaupun mereka itu, kita ambil contoh, polisi lalu lintas yang memberikan tanda merah dan tanda kuning, dia punya wewenang untuk itu, Anda harus taat. Kita harus wajib. Iya, harus. Karena kalau tidak, itu bisa menimbulkan kekacauan. Yang keempat yang dibahas dalam Suratul Nisa ini adalah tentang lawan-lawan Islam. Siapa tuh mereka? Yang kelima yang dibahas di sini adalah kisah, ada kisah dari umat-umat terdahulu agar umat Islam dapat menarik pelajaran dari keadaan mereka. Kalau baik mereka telusuri apa cara yang mereka lakukan sehingga menjadi baik, kalau buruk mereka hendaknya menghindari. Itu kesimpulan umum dari surah An-Nisa. Baik, kita lihat. Ayat pertama kita ini menyatakan ya ayyuhan, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia tanpa kecuali. biasanya ayat-ayat yang menggunakan istilah ya ayyuhan nas itu turunnya di Mekah. Biasanya ayat-ayat yang menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu turunnya di Madinah. Tetapi ayat kita ini dan ada 6 ayat yang lain lagi dimulai dengan ya ayyuhan nas tapi dia turun di Madinah. Surah ini turun pada tahun ke-4 Hijrah. Setelah Nabi berada di Madinah, pada tahun ke-4 turunlah petunjuk ayat ini. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai seluruh manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan. Nah, mari kita lihat beberapa rincian. Apa itu takwa? Kita dalam sekian banyak uraian, bukan di sini, barangkali dalam masyarakat sudah seringkali kita mendengar penjelasan tentang takwa. Tapi saya akan ambil satu contoh kecil saja. Kalau bapak atau ibu berjalan di jalan yang penuh duri, bagaimana sikap bapak dan ibu? Hati-hati. Bertakwa itu berhati-hati. Oh ini tidak boleh, saya harus hati-hati. Oh ini jangan sampai terlarang, saya harus hati-hati. Takwa itu adalah kehati-hatian. Jangan sampai terkena duri, ya toh? Bertakwa itu berhati-hatilah, jangan sampai terkena ancaman atau siksa Tuhan. Ini makanan bagaimana toh? Hati-hati. Kalau saya makan, saya bisa sakit perut. Ya, kalau dia makanan kotor. Oh, saya harus menghindar, jangan. Itu namanya takwa. Oke. Ittaqu rabbakum. Kamu harus berhati-hati dari ancaman atau siksa yang dapat dijatuhkan Tuhan. Tapi Tuhan itu rabbakum, dia yang pelihara kamu. Ketika ibu berkata pada anak ibu, "Nak, hati-hati di jalan banyak mobil lalu lalang." Itu benci anaknya atau suka anaknya? Sayang. Ketika Allah berfirman, ittaqu rabbakum. Hati-hatilah pada ancaman Tuhan yang memelihara kamu. Itu sebenarnya cerminan dari kasih sayang Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepada manusia. Jadi perintah bertakwa itu bukan untuk kepentingan Allah. Tapi perintah bertakwa itu justru untuk kepentingan siapa yang diperintahkan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Tuhan yang memelihara kamu itu, dia yang mencipta kamu. Jadi itu berarti dia lebih sayang pada kamu. Saya akan beri contoh. Yang mana yang ibu lebih sayang atau bapak lebih sayang? Anak kandung ibu atau anak yatim yang ada di rumah ibu? Terus terang. Oke dah. Iya kan? Oke. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dari jiwa yang satu. Jiwa yang satu ini ada yang berkata Adam. Kamu semua itu turunannya Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan dari Adam itu dia menciptakan pasangannya. Saya kira sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai surat An-Nisa setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah. Pemirsa, kita kembali dalam program Tafsir Al-Misbah mengenai Surah An-Nisa. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Quraish Shihab, Surah An-Nisa ini terdiri dari 5 poin. Pertama tentang Tauhid, kedua tentang keadilan, ketiga tentang kewajiban kepada pihak yang berwenang, keempat tentang lawan-lawan Islam, dan kelima tentang kisah-kisah dari umat terdahulu. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang surat ini, kami persilakan kepada Pak Quraish untuk melanjutkan penjelasannya. Baik. Kita lanjutkan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Nafsi wahidah tadi saya sudah katakan, ada yang menafsirkannya dengan Adam. Itu berarti semua manusia yang di Amerika, yang di Eropa, yang di Irian, yang dimanapun, itu semua keturunan Adam. Tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara semua ini. Jangan berkata itu lebih mulia dari saya. Jangan berkata bahwa laki-laki lebih mulia dari perempuan, atau perempuan lebih mulia dari laki-laki. Semua sama dari segi kemanusiaannya. Khalaqakum min nafsi wahida, ada juga yang mengartikannya dari jenis yang sama. Bahannya sama. Dari tanah. Kalau ada yang berkata perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam, itu bahannya kan jadi beda ya. Itu sebenarnya tidaklah didukung oleh banyak ulama. Mereka, dia bahannya sama. Sama-sama. Apalagi yang sekarang ini, kalau Hawa boleh jadi dulu, kalau kita katakan dulu lah. Kalau sekarang laki-laki dan perempuan itu sama. Terdiri dari hasil pertemuan sperma dan ovum. Jadi sama ada laki dan perempuan. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan Allah menciptakan dari jenis yang sama itu pasangannya. Zauj itu pasangan. Tidak selalu harus diartikan istri. Khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Lalu Allah menyebarluaskan, mengembangbiakkan dari keduanya, laki dan perempuan ini, laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak juga. Walaupun di sini dia tidak sebut yang banyak, tapi laki-laki yang banyak. Kenapa dia tidak sebut perempuan yang banyak? Nah, ada yang berkata, karena yang terlihat banyak kalau kita keluar itu laki-laki. Karena memang mereka seharusnya banyak di luar. Perempuan itu dalam tuntunan agama seharusnya lebih memperhatikan rumah tangganya sehingga tidak nampak banyak di luar. Itu salah satu sebab. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Diulangi lagi, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu saling meminta kepada yang lain dengan menyebut, demi Allah bantulah saya. Wal arhama, dan pelihara juga hubungan silaturahim antara kamu. Hubungan silaturahim wajib dipelihara. Apa itu al arham jamak rahim? Rahim itu, ibu-ibu yang paling tahu apa itu rahim. Ya. Karena hanya ibu yang punya rahim, bapak enggak punya. Sesuatu yang keluar dari rahim itu yang paling dikasihan. Itu yang paling dirahmati. Nah, semua kita ini asalnya sebenarnya dari rahim pasangannya Adam. Itu yang turun-temurun. Jadi kalau begitu, kita semua harus saling menjaga dan memelihara hubungan itu. Oke. Okay. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah terhadap kamu semua selalu mengawasi kamu. Yang mengawasi itu berada dari atas, dia lihat. Nah, ini ayat bisa berarti hati-hati loh. Menarik, 3 kali dalam Al-Qur'an Allah disifati dengan raqiba. 2 di antaranya dalam hubungan kehidupan rumah tangga. Apa artinya itu? Hei laki-laki, hati-hati loh. Tuhan mengawasi kamu dari atas. Nah, begitu juga, hei perempuan, jangan bentak-bentak suamimu. Ya kan, misalnya, pelihara hubungan kekeluargaan. Allah mengawasi kamu. Allah bisa memberi sanksi terhadap kamu. Bertakwa kepadanya, supaya tidak jatuh sanksi Allah itu terhadap kamu. Itu 2 kali dalam konteks kehidupan rumah tangga. Oke. Okay. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kita lanjutkan, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitsa bitthayyib. Siapa sih kaum lemah itu? Kaum lemah secara umum, apalagi dulu, perempuan yang ditindas hak-haknya, juga anak-anak yatim. Nah, di sini dikatakan Wa atul yatama amwalahum. Serahkanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Apa yang dimaksud dengan anak yatim di sini? Waktu dia yatim, saya belum perlu, saya belum boleh serahkan itu harta karena dia bisa gunakan secara keliru. Kalau begitu, wa atul yatama, serahkanlah kepada anak-anak yang tadinya yatim dan sekarang sudah tidak yatim, serahkan kepada mereka hartanya. Wala tatabaddalul khabitsa bitthayyib. Jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik. Bagaimana maksudnya itu? Kalau saya punya buruk, punya anak yatim baik, jangan ambil punya anak yatim. Atau kalau yang punya anak yatim itu buruk, kenapa dia jadi buruk? Karena dia haram. Jangan ambil yang haram, lalu kamu beri yang halal kepada ini. Itu wala tatabaddalul khabitsa bitthayyib. Baik. Baik. Pemirsa, sungguh menarik penjelasan dari Pak Quraisy Shihab. Untuk itu tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah info komersial berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenai Surah An-Nisa. Ayat pertama tadi sudah menjelaskan tentang kita perlu menjaga hubungan silaturahmi ya Pak ya. Dan ayat kedua mulai masuk mengenai anak yatim. Silakan Pak lanjutkan penjelasannya. Baik, kita lanjutkan. Wala tatabaddalul khabitsa bitthayyib. Jangan kamu ambil yang haram, karena harta anak yatim itu kalau kamu ambil itu haram. Atau jangan kamu ambil yang baik dari harta anak yatim itu, karena itu menjadi tidak baik kalau kamu ambil. Wala ta'kulu amwalakum ila amwalahum ila amwalikum. Jangan juga, maksudnya ini ayat, jangan campurkan kau punya harta dengan harta mereka. Dengan tujuan kamu mau ambil. Di sini digunakan kata ta'kulu, terjemahannya makan. Sebenarnya bukan hanya makan, menggunakan juga. Tetapi biasanya Al-Quran menggunakan kata makan untuk makna penggunaan. Itu sebabnya dalam konteks mahar, kalau seorang perempuan mengizinkan, membolehkan dengan hati senang kepada suaminya untuk mengambil maharnya, Al-Quran mengatakan fakuluhu, makanlah mahar itu. Maksudnya bukan makan maharnya, kalau dikasih emas maka dia makan kan tidak. Gunakanlah itu. Innahu kana huban kabira, sesungguhnya mencampur baurkan harta kamu dengan harta anak yatim dengan tujuan untuk menganiaya mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Baru dilanjutkan. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Kita lihat dulu. Ini dia bicara menyangkut apa ini? Konteks pembicaraan apa ini? Anak yatim ya. Jangan aniaya anak yatim. Dulu ada orang-orang yang memelihara anak yatim punya harta. Cantik. Dia tidak mau kasih mas kawin. Dia mau aniaya. Dia mau ambil hartanya. Maka turunlah ayat ini. In khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kamu khawatir tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim dengan mengawini mereka tanpa memberi mas kawinnya, tanpa memelihara hartanya dengan baik, maka kawin aja 2, 3, 4. Ini perintah. Apa artinya khiftum? Kalau kamu khawatir. Nah, kalau tidak khawatir boleh enggak? Nah, jangan cepat-cepat berkata boleh. Saya khawatir kalau saya tahu. Kalau tidak tahu, khawatir enggak? Tidak. Kalau begitu, arti khiftum adalah kalau kamu tahu. Karena takut tidak bisa muncul tanpa tahu. Nah, tahu itu harus yakin. Bisa? Tidak harus yakin ya. Saya tahu si A datang. Apakah Anda berarti, itu berarti Anda yakin dia datang? Belum tentu. Nah, kalau yakin tidak berlaku adil, tidak boleh poligami. Kalau tahu tapi ragu, boleh atau tidak? Ah, cepet-cepet bilang tidak. Oke, kita lihat. Kalau diduga, maka itu tidak. Kalau ragu, bisa tidak, bisa iya, selama memenuhi syaratnya. Apa itu syaratnya? Ta'dilu, berlaku adil. Adil dalam cintakah? Tidak. Tidak bisa orang adil dalam cinta. Adil dalam sisi material. Ya. Jadi ayat kita ini sebenarnya tidak memerintahkan untuk berpoligami. Ya. Hanya dia tidak melarang. Nah, jangan ibu-ibu. Nah, dia tidak melarang berpoligami. Ya kan? Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kalau seorang tidak ingin berketurunan, tidak punya anak, boleh enggak ibu-ibu? Nah, kalau dilarang, haram enggak? Nah, ibu-ibu yang jawab, jangan bapak-bapak. Iya kan? Itu, jadi ada syarat-syaratnya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aiman. Zalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu, yang satu itu lebih dekat untuk kamu tidak berlaku aniaya. Kalau sudah dua, itu kemungkinannya berlaku aniaya ada. Ada kan? Oke. Okay. Imam Syafi'i menafsirkan kata ta'ulu, yang demikian itu, yang kamu kawin cuma satu itu lebih dekat untuk tidak banyak tanggungan, tidak banyak anakmu. Kalau banyak anakmu, banyak tanggunganmu, banyak biaya yang kamu butuhkan untuk itu. Kalau begitu, ayat kita ini sudah mengisyaratkan bahwa hendaknya seseorang itu mempunyai anak keturunan sesuai dengan kemampuan. Ya, itu penafsiran Imam Syafi'i. Ada hal lain yang kita ingin garis bawahi di sini. Di sini dikatakan fankihu ma taba. Nikahilah apa yang baik buat kamu. Dia tidak berkata siapa yang baik. Kalau saya berkata, kita lihat. Dia kawin, terus saya berkata dengan siapa dia kawin? Jawabannya apa? Ya pasti perempuan. Ya toh? Oh, dia kawin dengan anaknya si ini. Ya toh? Kalau saya berkata, apa yang dia kawini? Itu yang saya tanya sifatnya, bukan orangnya. Oh, dia kawin dengan janda. Dia kawin dengan gadis. Dia kawin dengan orang baik-baik. Ya toh? Nah, yang diperintahkan ayat ini bukan melihat siapanya. Tapi lihat apa. Perhatikan kalau mau kawin apa. Bukan siapa. Ya kan? Lihat itu sifat-sifatnya. Itu ayat kita. Fankihu. Nah, apakah ayat ini memerintahkan poligami? Tidak. Apakah ayat ini menganjurkan poligami? Tidak. Kenapa tidak? Kalau Allah menganjurkan poligami, saya beri dulu contoh. Kalau saya menganjurkan orang makan, makanlah gado-gado ini. Harus tersedia gado-gado atau tidak? Harus siap. Kalau tidak siap, makanlah ini dua butir. Harus ada dua atau tidak? Nah, kalau Allah memerintahkan atau menganjurkan berpoligami empat orang, dia harus siapkan empat orang, perempuan satu laki-laki. Ya kan? Padahal kenyataannya tidak demikian. Baik, Pak. Ini kayaknya kalau membahas mengenai poligami, ibu-ibu semangat ya. Semangat. Tapi kita akan kembali lagi setelah info komersial berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Tafsir Al-Misbah mengenai Surah An-Nisa. terima kasih Anda masih bersama kami dalam tafsir Al-Misbah mengenai surah An-Nisa. Dan pada segmen ini ada segmen tanya jawab antara ibu-ibu atau bapak-bapak, terserah ya, pada Pak Quraish Shihab. Saya persilakan pada dua orang, tapi silakan satu-satu, siapa dulu? Ibu, silakan Bu. Bapak, kami ingin menanyakan bahwa katanya dalam satu tafsir, satu yang mengatakan bahwa orang yang senang menyambung tali satu rahim akan dimurahkan rezekinya dan panjang umur. Di sini kami akan menanyakan apa kaitannya antara menyambung tali silaturahim dengan panjang umur, dan panjang umur di sini apa yang dimaksudkannya? Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Panjang umur yang dimaksud, ulama mempunyai dua pendapat. Ada yang berkata panjang umur dalam arti bukan bertambah usianya, bukan bertambah masa keberadaannya di bumi, tetapi berkat. Iya, umurnya berkat. Sehingga ada satu orang boleh jadi dalam sehari normalnya bisa katakanlah menulis 10 halaman. Orang yang diberi panjang umur berkat, dia bisa menulis 20 halaman. Ada satu orang yang dalam sehari bisa mengerjakan menjahit 2 baju, diberi berkat umurnya jadi 4-5 baju. Itu berarti tidak bertambah usianya, tetapi pertama penambahannya adalah keberkatannya. Itu satu pendapat dan itu logis. Pendapat kedua berkata memang ditambah Tuhan masa keberadaannya. Karena mereka berpendapat bahwa manusia itu mempunyai dua ajal. Qada ajalan wa ajalun musamma indahu, itu di suratil An'am. Tuhan perpanjang, tambah usianya. Nah, kita mari lihat logikanya bagaimana. Orang yang hubungannya dengan yang lain itu buruk, stres hidup. Dan salah satu penyebab kematian itu stres. Lihat ini marah, lihat itu marah, disebut namanya dia sudah ini. Nah, siapa yang ingin diperpanjang umurnya, dalam arti ditetapkan oleh Allah itu ajal yang ditentukannya, yang tidak ada yang tahu kecuali dia itu, maka bersilaturahim. Baiklah dengan orang, jangan simpan di hati keburukan orang. Nah, itu yang dimaksud Bu ya. Okay. Jadi tidak memperpanjang umur, tapi menambah keberkahan. Nah, itu ya, pendapat pertama. Pendapat yang kedua, memang kita punya dua umur. Ya, toh? Baik, silakan kepada siapa ibu-ibu? Ya, silakan Bu. Pertanyaan kami adalah, Pak, mengacu pada surah An-Nisa ayat 2, di mana kita wajib memelihara anak yatim. Setelah timbulnya panti-panti anak yatim ini, yang mewakili memelihara anak yatim, apakah gugur tanggung jawab kami untuk memeliharanya? Terima kasih. Begini Bu, panti-panti asuhan anak yatim itu baik, tetapi akan lebih baik menurut hemat saya kalau anak yatim itu tidak dipisahkan dari ibunya. Nah, jadi kalau ibu mau ada anak yatim, ibu bantu dia, dia tinggal pada ibunya, diberi biayanya, itu saya kira akan jauh lebih baik daripada dia. Saya tidak akan berkata bahwa gugur kewajiban, saya juga tidak berkata bahwa panti asuhan itu buruk, ya, tetapi ada yang bisa lebih baik dari itu. Sama halnya ada panti-panti jompo, kalau di Eropa itu seorang anak bisa memasukkan ayahnya atau ibunya di panti jompo. Dalam Islam itu tidak, harus dipelihara oleh anak di rumahnya dan lain-lain, sehingga hubungan kasih sayang itu tetap terjalin. Ya, saya kira ini. Ya, baik. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenai surat An-Nisa. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan pada pertanyaan yang berikutnya ya Pak ya. Banyak yang ingin bertanya tapi kita batasi hanya dua orang lagi. Silakan kepada yang ingin bertanya, silakan, Mbak. Ya, Bapak, saya ingin bertanya. Kita tahu bahwa Islam itu datang tujuannya untuk mengangkat harkat derajat wanita yang sebelumnya itu terabaikan. Tetapi kenapa setelah Islam datang, justru ada ayat yang membolehkan, yaitu poligami. Dan justru dengan adanya poligami, pada umumnya perempuan merasa tidak dihargai gitu, Pak. Nah, pertanyaan saya, apa sih hikmah dibolehkannya poligami itu? Terima kasih. Suara perempuan. Oke deh, supaya saya lihat wajahnya yang pertama. Sekarang begini. Yang pertama yang kita harus tahu, sebelum Islam, agama-agama lain juga membolehkan poligami. Itu satu. Yang kedua, ada kasus-kasus, saya akan beri Anda contoh. Seandainya seorang perempuan sakit, ya sakit, suaminya seorang muda, yang mana lebih baik, dia dicerai atau dia kawin lagi dengan sepengetahuannya? Yang mana yang Anda pilih? Coba lihat. Jadi justru, iya kan? Itu jauh lebih baik daripada Anda sakit hati, dia pergi melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, tetapi, saya supaya lihat keadilannya. Islam menghendaki dari perkawinan itu terjalinnya apa yang dinamai mawaddah dan rahmah. Kalau ini diterapkan, maka dengan mudah lelaki tidak akan berpoligami, dan dengan mudah juga istrinya akan mengizinkan dia berpoligami. Mari kita lihat. Rahma adalah rasa rasa perih akibat ketidakberdayaan pihak lain, akibat sakitnya pihak lain. Kalau suami punya rahma itu, dan dia tahu bahwa istrinya kalau dia kawin lagi akan menderita, dia tidak akan kawin lagi, kan? Dan itu banyak kita lihat seperti itu. Nah, kita balik. Kalau istri itu punya rahmat terhadap suaminya, yang dia tahu dia sangat ingin punya anak, dia sangat ingin menyalurkan kebutuhan biologisnya, apa yang dia lakukan? Dia akan izinkan dengan sukarela. Jadi sebenarnya kasus-kasusnya itu terlalu banyak. Tetapi adanya peraturan ini bukan berarti, menurut hemat saya, bukan berarti anjuran. Tapi dia harus berikan jalan keluar. Seperti pintu darurat di pesawat. Perlu ditutup atau tidak itu? Jangan ditutup, bahaya, Bu, kalau ditutup. Tetapi dia dibuka kalau ada sesuatu atas izin pilot. Iya kan? Begitu kira-kira. Oke. Puas ya. Tapi itu juga mempunyai syarat yang sangat berat ya, Pak ya. Syarat kelihatannya simpel. Baik, silakan pada pertanyaan yang kedua. Saya ingin menanyakan, apakah perbudakan masih berlaku karena masih adanya ayat tentang itu? Lalu bagaimana memahami konteks ayat ketiga ini? Terima kasih. Iya, perbudakan. Kalau Anda tanya masih berlaku, saya jawab ada perbudakan modern. Baru saja kemarin. Nah, ini kemarin. Kira-kira baru saja sekian waktu yang lalu. Itu kalau Anda pria pasti mengikuti sepak bola. Itu Ronaldo mau pindah ke Real Madrid. Ditahan oleh Manchester. Keluar pernyataan Blatter, ketua FIFA, bahwa menahan seseorang untuk tidak melepaskannya pergi ke tempat yang lain yang diinginkannya, itu merupakan salah satu bentuk perbudakan modern. Jadi masih ada perbudakan. Dan itu karena itu. Tetapi yang penting, perbudakan yang dibicarakan oleh Al-Quran ini ada ketika itu, tetapi dia menutup pintu untuk lahirnya perbudakan baru. Dan dia membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk membasmi perbudakan. Nah, kenapa dia tidak basmi sekaligus aja? Itu, waktu itu budak itu tinggal di rumah tuannya. Makan di sana, diberi pakaian di sana. Kalau dibebaskan terus, bebaskan perbudakan, mau lari kemana ini budak? Lebih parah dari PHK. Dia tidak bisa makan, dia tidak punya tempat, jadi terpaksa dia tempuh cara yang sedikit demi sedikit bisa ini. Sampai-sampai kalau seorang pria merdeka kawin, saya beri contoh dulu, seorang budak kawin dengan perempuan budak, anaknya jadi budak. Tetapi kalau seorang lelaki merdeka kawin dengan perempuan budak, anaknya tidak jadi budak, merdeka, dan ibunya pun demikian. Ya kan? Jadi saya kira begitu. Okay. Baik Pak, silakan memberikan kesimpulan dari kajian kita pada hari ini. Oke, okay, kita mau beri kesimpulan. Saya kira yang pertama, manusia itu lelaki dan perempuan, apapun sukunya, apapun bangsanya, sama derajatnya dari segi kemanusiaan. Yang kedua, kewajiban untuk bertakwa kepada Allah dan kewajiban untuk memelihara hubungan silaturahim. Yang keempat yang kita dapat ambil kesimpulan, perlunya memberikan perhatian dan pembelaan terhadap